Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu dapat ujian semua insyaallah. Entah apa tujuan mempelajari kaidah tajwidiyah. Biar bagus bacaan Al-Qur'an. Arok dari mana keluarnya? Bungkung lisan dengan gusi. Ayatul syahid. Istila sebutkan hurufnya. Majmu'ah fi qawlihi. Majmu'ah fi qawlihi. Endang. Ditutup bukunya. Khusalatatin kir. Idlak majmu'ah fi qawlihi. Firro min lub. Endang. Fa dari mana keluarnya? Dengan bibir mana? Bibir bawah. Antek. Salman, hafalkan huruf hijaiyah. Cepat. Tawasud majmu'ah fi qawlihi. Hendak harif. Tawasud. Hendak. Ayat Ibrahim. Lin Umar. Anda Hamzah, sebutkan huruf-huruf rakhawah. Rakhawah. Satu aja tidak ada. Rakhawah apa aja coba? Sa. Apalagi agak cepat membacanya, huruf rakhawah. Indak Aziz, Uthman, apa angka suaranya? Selain huruf tawasud dan siddah. Siddah apa? Atau siddah apa? Coba sebutkan sekarang. Sekarang huruf rakhawahnya sebutkan. Ba, bakat. Ja, ajid. Coba diurutkan. Ba, bakat itu ada siddah. Bakat. Ewa faham. Diurutkan. Sa kemudian. Amin. Entang. Jim, Ajid. Ziyad. Awa huruf rakhawah. Anda coba diurutkan cepat. Kalau tidak apa huruf hijaiyah tidak bisa. Apa? Sa. Ha. Ayo cepat. Diurutkan. Diurutkan tambah ya. Sa, ha, apa lagi? Lupa. Kho. Zai. Sin. Sin. Sod. Dod. Kotin. Dho. Ain. Ayo masukin Umar. Kotin. B. Bakat. Gimana coba? Ah, teruskan setelah tadi. Setelah ghain apa tadi? Setelah ghain diurutkan, setelah ghain setelahnya apa? Ghain, ain ghain. Kalau a-nya tidak masuk, ghainnya yang masuk. Fa. Malin Umar. Waha ya. Naam taib. Anda Akbar. Ah, sekarang sebutkan huruf fa, sifatnya apa aja? Fa sekarang. Ya. Hamas. Khawa. Hah? Istifal fitah. Al-Isman. Safir. Enggak ada. Nah, sudah lima aja. Nah, berikutnya dal dari mana? Dal, ad-dal. Ini bagian semua insyaallah. Nah. Dari mana dal? Hah? Ujung lisan dengan mana? Dengan pangkal. Pangkal gigi atas. Nah, berikutnya lam dari mana? Hamzah. Tapi lisan dengan gusi atas, laron kemarin, ya enggak? Anda Ayub. A dari mana makhrajnya? Tenggorokan bawah. Berikutnya, sad dari mana? Tutup bukunya, jangan lihat. Sad dari mana? Sod. Anda Abdulwahab. Tengah-tengah mana? Ujung lisan antara gigi atas ke bawah. Yang keluar dari tengah lisan apa? Al-Jurid. Jangan lirik-lirik. Tutup. Bukunya ini sudah ujian. Hah? Enggak. Tengah lisan. Jin, shin, jim, shin, apa lagi? Ya. Nah, berikutnya. Yang keluar dari bibir atas, bibir bawah. Bersentuhnya atau berpapasan. Mim sama ba. Apa perbedaannya? Nah, mim tidak terlalu tertekan. Ba ini lebih tertekan. Nah, berikutnya. Yang keluar dari tenggorokan tengah, apa aja? Ha dan lain-lain diam. Ha dan ain, endang. Yang keluar dari hidung. Tidak tahu. Apa? Gunnah dan ikhfa. Gunnah apa contohnya? Muhammad yang masuk di gunnah apa aja? Itu kan gunnah. Apalagi tentang apalagi tentang ibad berurutan yang masuk gunnah apa aja di sini tadi? Ada itu kan gunnah. Apalagi? Hah? Alam mimi, alam kamil masuk di hidung, malla, hah? Udah tadi, ini ambilunna. Ah hendak, aduh, ah berikutnya, efa apa? Safawi duduknya di tempatnya masing-masing. Nah. Jadi biar tes besok. Nih, sekarang tes depan, besok kalian duduk depan biar enggak dapat tes. Nah. Tidaknya di tempat ini. Udah gandengan aja. Bos dipotong ini mah. Bos dipotong ini kan. Tema masuk berikutnya. Dijelaskan kemarin bahwasanya idhar halqi majmu'a fi qawlihi akhiha ka'ilm al-hazza ghairu khasir. Itu kan bikunna majmu'a fi qawlihi yanmu. Nah, artinya berkembang. Kemudian di sini disyaratkan harus dari dua kalimat. Kalau satu kalimat dibaca idhar akan jelas. Baik, kita baca bagian ya dan wau. Ini tidak disebutkan tasdidnya. Saya lihat, perhatikan di atasnya ya ataupun wau tidak disebutkan tasdidnya karena di sana ada qiraah. Kemarin telah lewat, yaitu qiraah hamzah dibaca dengan idgham bila gunnah atau idgham kamil bighairi gunnah, sama aja artinya. Makanya enggak disebutkan tasdid di atasnya. Berbeda dengan nun, terlihat min nutofah, di atasnya nun ada tasdid. Mim maghramim, di atasnya mim ada apa? Ada tasdid. Itu sepakat berarti. Berarti sepakat, tidak ada yang menyelisihi. Baik, kita baca. Famay ya'mal, sama-sama. Famay ya'mal. May yakul. Khairan yara. Khairan yara. Maniyumna. Maniyumna. Nah, kita baca yang menyelisih yaitu hamzah. Faman ya'mal, sama-sama. Faman ya'mal. Man yakul. Man yakul. Khairan yara. Maniyyumni. Maniyyumni. Baik, berikutnya sepakat di sini. Min nutfah, sama-sama. Min nutfah. Min naris samum. Min naris samum. Amsajin nabtali. Tal'un nadid. Tal'un nadid. Hati-hati pada nanya, jangan sampai no atau na tapi di, pakai dal, ini keliru. Berikutnya, jadi sekali lagi minimal dengungnya dua harokat. Berikutnya, mimbaghramim muskalun, sama-sama. Anda Habib, kenapa ghainya dibaca tebal? Mau, mau, tidak boleh mar. Nah, berikutnya Ahmad, berikutnya, berikutnya Khalid. Karena apa? Karena apa? Jamil. Karena apa? Hakanya fathah. Karena apa? Ismail. Karnain. Istilah. Istilah harus apa? Terangkat lisannya. Mau, tidak boleh mag. Kalau mag nanti lisannya mendatar. Kita ulang. Mim maghramim muskalun. Sekali lagi. Habalum mim masad. Habalum mim masad. Sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah. وأكواب موضوعة Berikutnya kaf di sini ak. Kenapa mengalir nafasnya? Rafi. Kenapa ak wa ak? Hamas, hamas. Biar enggak ngantuk. Semuanya nanti perhatian. Nah, nanti kalau ada yang beriut kita tes. Baik, berikutnya kalian perhatikan dengan baik bahwa di atasnya wawu tidak ada apa? Tidak ada tasdid. Berarti di sana ada ini mahnu siapa kamu? Pelajarannya apa sekarang? Ini menunjukkan ada qiraah. Kita baca au waladi sama-sama. Miwako Hamimau wa ghassako Khairu wa abqa. Taib, di sini pada wako Abdullah, kalau keberapa di sini? Hah? Kedua. Nah, kedua. Kita baca yang menyelisih yaitu hamzah. Awwaladi sama-sama. Awwaladi miwaq. Miwaq. Hamimawwaqsaq. Hamimawwaqsaq. Khairu wa abqi. Kita ulang kembali pada a-nya tasil. Khairu wa abqi. Ulang. Khairu wa abqi. Nah. Kecuali empat kalimat ad-dunya itu di banyak tempat. Nah, tahu tambah u biar mantap. Nah, di banyak tempat. Karena letaknya di ad-dunya itu banyak sekali. Bisa dunya, bisa ad-dunya. Dan bunyan, sinwan, kinwan. Nah, ini dibaca dengan jelas karena satu kalimat. Antara nun, ya, satu kalimat. Nun, ya, satu kalimat. Nun, wawu, satu kalimat. Nun, wawu, satu kalimat. Baik. Kita baca. Ad-dunya. Sama-sama. Ad-dunya. Ad-dunye. Ad-dunye. Ad-dunye. Bunyan, sinwan, kinwan. Nah, semua sama kecuali ad-dunya, boleh ad-dunye, boleh ad-dunye. Berikutnya idgham bila gunnah atau bighairi gunnah sama saja. Jadi dimasukkan ke huruf berikutnya. Di nunnya atau tanwinnya dimasukkan ke huruf berikutnya. Ada dua huruf disingkat lar atau rol. Lam, ro. Nah. Ini sepakat tidak ada yang menyelisihi. Semua dibaca dan idgham. Kita baca. Milladunna. Sama-sama. Milladun, milladun, humazatil lumazah, humazatil lumazah, zikrun lil alamin, zikrun lil alamin, ar-ra'ah, ar-ra'ah, mir rasul, mir rasul, shihabar rasada. Ingat hati-hati rasada, jangan rasodo atau ras atau rasada. Nah, rasada. Shihabar rasada. Ulang. Shihabar rasada. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Nah, ada khilaf di sini. Arre sama-sama. Arre atau arroih, ada arre, ada arroah. Perselisihan di sana. Berikutnya bagian iklab. Tanwin atau nun sukun sebagai judulnya itu berjumpa dengan ba. Yang benar membacanya bibir menempel. Nah, kedua-duanya ya, apa terjadi bersentuhan. Namun jangan tertekan. Jangan tertekan. Jangan pula dibuka. Tidak boleh mim atau mim keliru. Jadi biasa bersentuhan sedikit. Mim, nah, mim ba'd sama-sama. Kita baca layum badan, layum badan, mim bainina, mim bainina, basirum bima ta'malun, raja'um ba'id. Berikutnya ikhfa hakiki. Bacaan samar antara idgham dan izhar disertai dengan dengung. Majmu'a fi qawli sifzatana kam jada sasun qad sama dum tayban zid fi tuqad dha zalima. Bagian yang depan. Telah lewat bahwasanya terbagi menjadi dua, yang tebal yang tipis. Yang tebal jika setelahnya huruf bunyinya o. Apa? Bunyinya o. Nah, so, do, to, do, ko. Nah, diulang tadi, Hasan. Nah, so, do, to, do, ko. Lima ini. Kalau ada lima ini, maka lisannya terangkat. Namun tidak boleh menempel. Kita baca. Min sol sol sama-sama. Min sol sol. Ingat jangan seperti sebagian tempat kita, pokoknya dibaca ng. Nama ilang ming. Nah, bukan begitu. Bedakan kalau setelahnya istilah lisan terangkat. Tapi ingat jangan sampai menempel ke langit atas. Ya boleh. Min. Nah. Ini namanya menjadi izhar, izhar bi gunnah. Sama dengan ada, tidak boleh an. Kalau an menempel, ini namanya izhar, izhar bi gunnah. Izhar disertai dengan dengung. Tapi harus terpisah. Kita ulang sama-sama. Min sol sol sama-sama. Mungkin sedikit berubah dan jadi bentuk bibirnya sedikit aja. Ming, ming, ming, sol, sol. Ulang. Ming, sol, sol. Dan ingat tidak usah bentuk seperti ikan tombro. Miau. Nah, begitu. Tidak boleh. Biasa aja. Ming, sol, sol. Sama-sama. Ming soyasihim sama-sama. Ming soyasihim. Rijalun sadaku. Rijalun sadaku. Ma'in sadid. Ma'in sadid. Berikutnya yang dibaca dengan tipis istifal. Min dzunubikum sama-sama. Min dzurriyyati. Yatiman dza maqrabah. Siraan dzalik. Salahnya tadi di mana? Salahnya di mana, Sofyan? Salah pengucapan ifa. Dengan apa? Salahnya ketika dibaca bagaimana? Nah, ditempelkan. Nah, ditempelkan ini salah. Tidak boleh siraan. Nah, dipisah. Pisahnya dipisah. Nah, berikutnya. Min samarah. Sama-sama. Masakulat azwajan salasah ma'an sajjaja ingat pula jangan sampai taulid. Bagaimana taulid? Memanjangkan az-nam azwajan jang. Nah, ini namanya taulid, memanjangkan. Istilahnya beranak, tambah huruf. Ini keliru. Wala in kafartum, sama-sama. Wala in kafartum min kitab. Ganti. Diganti sukun itu. Nah. Diambil Quran karena juga salah ya. Nah. La zalumun kaffar. La zalumun kaffar. Kalau di sini mirip dengan NG. Karena jaraknya sangat jauh. Rizqan karimah. Sama-sama. Rizqan karimah. Min jalabibihin. Sarahan jamila. Ulang. Sarahan jamila. Bikhalkin jadid. Bikhalkin jadid. Ada nah berikutnya di sini yang mendekatkan lisan. La'in nah, la'in. Demikian salah nah. Biasa saja. La'in syakartum. Sama-sama. Jadi kalau kalian lihat nanti sebagian qira'ah baca min syai, keliru. Min syai, sama-sama. Min syai. Nah, kalau waras, kalau nah, hamzah bagaimana? Min syai, sama-sama. Min syai. Nah, enakan bacanya. Azabin syadid, sama-sama. Sabarin syakur. Sabarin syakur. Kembali istiqla. Lisan naik. Min qabl. Sama-sama. Min qabl. Min qarar. Min qarar. Ajalin qarib. Syai'in qadira. Nah, kita baca satu-satu aja. Satu-satu ke bawah. An sabilillah. Sama-sama. An sabilillah. Andada. Andada. Min tinil lazib. Sekali lagi, lisan dinaikkan. Min min tinil lazib. Ulang. Min tinil lazib. Min zawal. Min zawal. Min fawqikum. Min fawqikum. At-takhsha. Hati-hati khoknya tebal. Nah, khoknya tebal Luqman kenapa? Khoknya tebal kenapa? Huruf istilah, nah tebal. Mandud, sama-sama. Min zahir. Berikutnya hukum mim sukun terbagi menjadi tiga, ifa syafawi atau mimi atau mutamatsilain. Yang ketiga izhar syafawi. Ifa syafawi hurufnya satu yaitu ba, bacanya samar disertai dengan dengung. Kemudian cara bacanya sama dengan ikhlab. Perbedaannya kalau ifa syafawi itu harus dari dua kalimat, sementara ikhlab kadang satu kalimat, kadang dua kalimat. Seperti satu kalimat layumbadan, satu kalimat mimbaad, dua kalimat. Tapi kalau ikhfa syafawi itu terjadi dua kalimat. Kemudian kalau ikhfa syafawi mimnya itu mim asli, sementara ikhlab itu kolb, kolbu, nun, tanwin, miman. Jadi berubah dari tanwin dan juga nun menjadi mim. Itulah perbedaannya. Tapi kalau sisi bacaannya sama, pelek, podo persis, sama. Perbedaannya tadi, perbedaannya dari sisi penelitian bahwa ikhlab kadang satu kalimat, kadang dua kalimat. Ikhfa syafawi apa tadi? Harus dua kalimat. Perbedaan kedua, mim pada ikhfa syafawi itu mim asli. Kalau mim pada ikhlab itu perubahan dari nun tanwin menjadi mim. Perbedaan ketiga siapa yang menyebutkan tadi? Apa yang ketiga tadi? Perhatian atau tidak perhatian? Nah, siapa yang ingat? Coba diulang, Taufik. Beda yang pertama apa? Fasawi harus dua kalimat. Ikhlab satu atau dua? Fasawi mim asli. Nah, perubahan apa? Tanwin. Nah. Yang ketiga tadi apa? Cara bacanya sama. Cara bacanya sama. Nah, perbedaan tadi siapa tadi? Sebutkan belum. Nah, kalau tidak ada furjah, tidak ada furjah. Nah, tapi ini aja kita sebutkan itu aja. Nah, jadi perbacaannya mirip. Nah, persis. Nah, kalau orang Sulawesi mirip. Nah, kita baca tarumihim bihijaroh, sama-sama. Ya tasim billah. Yaumahum barizun. Alaihim bimusaytir. Tep, mungkin nanti tamhidnya kita selesaikan pada hari ini, karena besok kita Sabtunya kita ada jadwal ngisi di Madiun. Jadi mungkin nanti agak lama. Kalau seandainya tidak selesai, mungkin dilanjutkan pada zuhur langsung. Nah, biar sekalian selesai. Ini yang orang kampung datang enggak ini? Jam 7 belum datang. Coba, daras jam 7 enggak datang. Maghrib enggak datang. Nah, akibatnya ketinggalan banyak nanti. Alasannya sibuk membantu orang tua. Membantu apa? entek ini duit malahan, ya enggak? Malahan entek ini duit. Tapi lah, nak saya.